Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman kathira amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan membaca kitab Sittud Durar, dan yang terakhir kita telah sampai di bab At-Tariqu Wahidun, jalan kebenaran itu hanya satu. Kemudian kita telah membaca athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang pentingnya mengikuti athar dan mewaspadai orang yang lebih banyak menggunakan logika. Selanjutnya kita akan membaca keterangan dari beliau, dari penulis, tentang bagaimana sikap para ulama di masa silam terhadap orang yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibuka halaman 59. Qala al-musannifu hafizahullah, wa qad kana as-salafus salih yashtadduna ala man yabtaghi aqwal ar-rijal liyuzahima biha ahkama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahma samat martabatu haula'i ar-rijali al-afadhil. Ketemu. Dulu para ulama salaf, mereka sangat keras terhadap orang yang secara sengaja mencari pendapat tokoh untuk disandingkan dengan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setinggi apapun derajat tokoh itu. Kemudian nanti beliau menyebutkan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diskusi beliau Ibnu Abbas dengan Urwah bin Zubair. Wala raiba anna at-ta'adduba ma'a ahli al-'ilmi wa mahabbatihim wa taqdimahum 'ala man ba'dahum wa ittiham al-mar'i ra'yahu ma'a ara'ihim amrun fi ghayatil ahammiyah. Kita semua menyadari bahwa bagian dari bentuk beradab terhadap para ulama, cinta kita kepada mereka, mendahulukan mereka dibandingkan generasi setelahnya, serta orang dianggap pendapatnya lebih lemah jika dibandingkan dengan pendapat mereka, amrun fi ghayatil ahammiyah, termasuk di antara perkara yang sangat penting. Sehingga bagian dari yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar adalah memposisikan tokoh agama, para ulama di posisi lebih unggul dibandingkan yang lain. Lakin hadza syai'un. Namun pembahasan ini satu pembahasan tersendiri. Wa taqdimun nassi minal wahyaini ba'da ittidahihi syai'un akhar. Sementara mendahulukan nas yang bersumber dari dua dalil, Al-Qur'an dan Sunnah, ba'da ittidahihi, setelah kita mendapatkan penjelasan yang sangat jelas, syai'un akhar, itu perkara yang lain. Dalam arti begini, ada seorang dai dan dia menyampaikan kajian di Masjid Al-Marhamah Candi Gebang. Langsung saya sebutkan pakai contoh ya, dan itu real. Dia mengatakan bahwa dakwah yang dilakukan oleh para anak-anak muda, karena kebanyakan anggotanya masih muda, yang mereka mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hakikatnya ini adalah melecehkan para ulama. Sehingga mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu melecehkan para ulama, menurut pernyataan orang ini. Itu di kajian subuh ya. Karena mereka menganggap bahwa semangat seperti ini menyebabkan sebagian orang tidak memposisikan para ulama sesuai dengan porsinya. Akhirnya banyak mengkritik para ulama, kemudian meninggalkan pendapat-pendapat para ulama dan seterusnya. Maka di sini beliau dudukkan perkaranya. Menghormati para ulama, memposisikan mereka sesuai porsinya. Itu hal yang penting dalam adab ketika belajar. Namun kita juga perlu memperhatikan bahwa mendahulukan nas yang sudah sangat tegas itu juga perkara yang sangat penting dalam masalah agama. Maka jangan sampai dua hal ini ditabrakkan. Ini masalah tersendiri, yang ini masalah tersendiri. Kita bisa menjumpai ada orang yang tidak menghormati ulama ketika dia belajar, sebagaimana ada orang yang bersalah disebabkan karena dia lebih mendahulukan pendapat dibandingkan wahyu. Maka kalau orang bisa menuduhkan dua hal ini sesuai dengan porsinya, dia akan selamat dari dua kondisi ekstrim ini. Karena itu pernyataan orang tadi, kalau disampaikan secara mutlak, apalagi di forum umum seperti itu yang hadirinya belum bisa mencerna dengan maksimal, bisa berbahaya. Sisi bahayanya adalah dia sendiri akan dianggap nyeleneh. Bagaimana mungkin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dianggap telah melecehkan ulama? Padahal bukankah ulama itu mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Makanya penghormatan para pembawa acara ketika mereka memberikan mukaddimah, ya, mereka sampaikan ya, para alim ulama yang selalu bersanding dengan kitab suci. Artinya semangat para ulama itu adalah bagaimana mengajarkan manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sini beliau tegaskan dua perkara ini kalau kemudian bisa didudukkan sesuai porsinya, maka orang itu akan bisa dalam kondisi yang paling adil menyikapi bagaimana pendapat ulama dan juga bersikap bagaimana ketika dia mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Lalu beliau contohkan dialog antara Urwah dan Ibnu Abbas. Mukaddimahnya begini. Abu Bakar dan Umar, beliau membuat kebijakan bahwa haji yang paling afdol adalah haji ifrad. Haji ifrad itu memisahkan antara haji dan umrah, sehingga haji dan umrah dilakukan dalam safar yang berbeda. Haji tersendiri, umrohnya setelah itu. Setelah dia pulang nanti berangkat lagi untuk umroh. Itu haji ifrad. Sementara Nabi SAW ketika beliau memimpin haji wada bersama para sahabat, beliau perintahkan siapa yang dalam kondisi membawa hadyu, siapa yang sekarang sedang bawa binatang, maka hendaklah dia jadikan tahlil hajinya menjadi tahlil umroh. Dia jadikan ihlal labbaikallahumma hajjan menjadi labbaikallahumma umratan. Sehingga keberangkatan ini jadikan sebagai haji tamattu. Umrah dulu, kemudian tahallul, setelah itu nunggu dalam waktu beberapa saat, kemudian tahallul, kemudian ihlal haji. Sahabat berangkat dari Dzulhulaifah. Jaraknya dengan kota Mekah berapa? Kurang lebih 500 km. Ketika mereka berangkat ihlalnya, mereka mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa unta, mereka membawa binatang ternak. Begitu mendekati kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta siapa yang sudah membawa binatang hendaknya dia ganti ihlalnya menjadi ihlal umrah, labbaik Allahumma umratan. Dalam rangka untuk melaksanakan haji tamattu. Berarti di situ ada saran beliau, ada sunnah kauli di mana tamattu lebih didahulukan dibandingkan ifrad. Urwah radhiyallahu anhu memegangi pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Kenapa Abu Bakar dan Umar menyarankan ifrad? Karena haji di masa silam tidak sebagaimana zaman sekarang. Kaum muslimin sedikit, kendaraan terbatas, jaraknya sangat jauh, ditempuh dalam waktu yang lama. Fasilitas untuk bisa ke tanah suci berat. Orang harus melewati padang pasir. Sehingga kalau manusia tidak punya tekad kuat untuk bisa berangkat haji atau umroh, mungkin dia akan malas untuk berangkat. Itu menyebabkan banyak masyarakat hanya melakukan safar sekali ke kota Mekah selama setahun. Sehingga mereka memanfaatkan begitu masuk safar ke kota Mekah sekalian saja haji dan umroh. Dan setelah itu pulang, nanti tahun depan baru berangkat. Akibatnya di bulan-bulan yang lain Mekah itu sepi dari pengunjung. Maka Abu Bakar dan Umar memutuskan kalau begitu ifrad saja umrohnya dilakukan di safar yang berikutnya, agar kota Mekah tetap lestari dengan banyaknya pengunjung. Orang bergantian, tidak cuma ramai pas musim haji saja, tapi termasuk di musim-musim yang lain mereka juga datang ke kota Mekah. Itu pertimbangan siapa? Abu Bakar dan Umar. Makanya beliau memutuskan agar hajinya dilakukan haji ifrad. Qala Urwah, kata Urwah ketika beliau mendengar fatwanya Ibnu Abbas, waihaka adlaltan nasa ta'muru bil umrati fil ashra wa laysa fihinna umratun. Kamu ini bagaimana wahai Ibnu Abbas, kamu telah menyesatkan masyarakat. Perkataan Urwah kepada Ibnu Abbas, kamu telah menyesatkan masyarakat. Pada Urwah ini siapa? Termasuk faqihnya tabi'in, putranya Zubair bin Awam, Urwah ibn Zubair. Kamu telah perintahkan masyarakat untuk umrah di 10 hari terakhir, 10 hari pertama Dzulhijjah. Umrah apa ini? Umrah untuk haji tamattu. Kamu perintahkan masyarakat untuk umrah di 10 hari pertama Dzulhijjah, yaitu umrah tamattu. Walaysa fihinna umrah. Padahal sunnahnya enggak ada umrah di sini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya kiron. Hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiron, bareng antara haji dan umrah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Urai, wahai Urwah, fasal ummak, coba tanyakan ke ibumu. Karena bapaknya sudah meninggal dunia. Tanyakan ke ibumu, mana yang lebih sesuai sunnah? Qala, kata Urwah, fa inna Abu Bakr wa Umar lam yakula dzalika. Urwah enggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjumpai kejadian haji wada. Kalau Asma menjumpai enggak? Jelas menjumpai, beliau seorang sahabiyah. Maka Ibnu Abbas menyarankan kepada Urwah, tanyakan ke ibumu. Ibumu itu lebih paham. Lalu Urwah beralasan, Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat seperti ini. Karena mereka mengambil kebijakan untuk mengajak masyarakat melakukan haji apa? Ifrad, dan tidak ada umroh di 10 pertama Dzulhijjah. Sehingga nanti kalau sudah masuk tarwiyah atau sudah masuk hari Arafah, langsung ihlal haji. Walahu ma a'lamu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa atba'u lahu minka. Dan mereka berdua, Abu Bakar dan Umar, lebih paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih sempurna dalam mengikuti beliau dibandingkan dirimu. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, minha guna tu taun. Berarti dari sinilah kamu berangkat. Oh, ternyata ini tuh alasanmu. Ternyata inilah alasanmu. Nuji'ukum bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tuji'una bi Abi Bakrin wa Umar. Aku sampaikan kepadamu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kamu beralasan dengan dalil dari dengan pernyataan Abu Bakar dan Umar. Kita tidak katakan Ibnu Abbas tidak menghormati Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana pula kita tidak mengatakan bahwasanya Urwah telah menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ijtihadnya Ibnu Abbas dengan ijtihadnya Urwah lebih tinggi mana? Kenapa Ibnu Abbas? Dia sahabat, Urwah tabi'in. Dan qaul sahabi masih bisa dijadikan sebagai dalil selama tidak bertentangan dengan nas. Atau minimal ketika ijtihadnya disandingkan dengan generasi setelahnya, maka lebih diunggulkan ijtihad sahabat. Wa fi tariqin, dalam riwayat yang lain, ahuma waihaka, atharu indaka amma fi kitabillah aw ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi wa ummati. Apakah karena Abu Bakar dan Umar lebih kalian unggulkan, lebih kamu unggulkan wahai Urwah, ataukah apa yang ada dalam kitabullah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya dan para umatnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan urahum sayahlikun. Urahum maknanya adalah azunnuhum. Aku menyangka mereka akan binasa. Aku luqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakr wa Umar. Saya sampaikan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara orang ini bantahnya pakai apa? Pendapatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Sehingga sekali lagi perlu dibedakan antara semangat dalam mengembalikan masyarakat kepada Al-Quran dan Sunnah dengan sikap menghormati pendapat para tokoh dan pemuka agama. Kalau orang bisa mendudukannya dengan benar, maka dia tidak akan menyimpang dalam masalah ini. Karena itu ada dua sikap ekstrim yang berbahaya. Pertama, sikap talibul ilmi yang masih pemula. Kemudian ketika dia mengetahui dalil, lalu dia salah-salahkan tokoh-tokohnya, guru-gurunya. Wah, ternyata guru saya ini menyimpang, guru saya ini menyimpang-menyimpang, ditahdiri semuanya. Padahal ya, kitab Muyassar belum lengkap ya. Baru sampai mana Pak? Huruf J. Tapi sudah tahu 1-2 hadis pembaca kitab ini. Pemahamannya yang belum lengkap, karena dia merasa sudah punya amunisi, dipakai untuk nembaki atasan-atasannya. Nah, inilah yang barangkali kita maksud orang yang tidak menghormati guru. Dia tidak bisa menghormati ahli ilmi. Sampai Imam Syafi'i kadang dikritik. Imam Ahmad dikritik, Imam Malik dikritik. Para ulama-ulama kibar yang lainnya dikritik. Wah, ini fatwa enggak benar kayak gini. Nah, terus fatwamu gimana? Kamu berfatwa, Syekh bin Bas berfatwa. Ngeritik fatwanya Syekh bin Bas, ini fatwa yang enggak benar. Kemudian dia buat fatwa. Sekarang gandengkan fatwamu dengan fatwanya Syekh bin Bas. Ini fatwa Syekh bin Bas bahasa Arab, kamu bahasa Indonesia terjemahkan ke bahasa Arab. Enggak bisa dia. Tayyib. Nah, ini kadang sebagian tuwailibul ilm, ya, orang-orang yang belajar ya, yang mungkin karena semangatnya luar biasa, alhamdulillah, namun kadang salah dalam menilai. Akhirnya banyak digunakan untuk mengkritik. Dan itulah yang diisyarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma liyumariya fihil ulama. Ada orang yang belajar ilmu namun niat dari awal untuk debat para ulama. Sehingga dia belajar ini tujuannya ya untuk debat para ulama, untuk mencari kesalahan-kesalahan fatwa di sekitarnya. Ini mohon untuk diwaspadai. Karena kita belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan kebodohan dari masyarakat, bukan untuk membodohkan orang lain. Sebaliknya, ekstrim selanjutnya adalah yang kedua. Terlalu taklid kepada tokoh sampai sudah ada dalil yang demikian jelas yang sudah tidak bisa lagi ditakwil, ditinggalkan dalil dalam rangka untuk membela tokoh. Makanya pembahasan pertama dan pembahasan yang kedua dua hal yang berbeda, jangan dibenturkan. Kalau ini dibenturkan, enggak sinkron. Ibnu Abbas menghormati Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau pernyataan Abu Bakar dan Umar digunakan untuk membantah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang beliau larang. Dan dohir Urwah seperti itu. Makanya Ibnu Abbas mengkritik sikapnya Urwah. Beliau tidak salahkan andaikan ada orang yang melakukan ifrat, ya sudah biarkan ifrat. Karena beliau menghormati pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau sampai kemudian menyatakan ifrat sesat atau tamattu menyimpang karena tidak sesuai dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Berarti dia menolak dalil, menolak nas dalam rangka untuk membela pendapat orang lain. Atau sebaliknya dia menyatakan ifrat sesat. Nah, itu bahaya. Kenapa kok sesat? Seharusnya yang sesuai sunnah tamattu. Ini juga sesuai sunnah. Sehingga dalam hal ini ifrat, tamattu maupun qiran fihi sa'ah. Orang punya kebebasan. Anda silakan mau ngambil, mau ifrat silakan, mau tamattu silakan, mau qiran silakan, mana yang paling mudah bagi jamaah, itulah yang paling sesuai. Bagi Indonesia karena biayanya mahal, yang paling nyaman tamattu atau qiran. Kalau qiran jarang karena kita datangnya lebih awal. Sehingga di kesempatan pertama waktu kosong dimanfaatkan untuk umroh. Setelah itu istirahat, belanja-belanja. Nanti ketika sudah masuk tarwiyah atau masuk tanggal 9 Dzulhijjah baru ihlal untuk melaksanakan haji. Maka yang dikritik oleh Ibnu Abbas dalam hal ini adalah pernyataan atau sikap sebagian orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW dalam rangka mengambil pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, saya menyangka kalian akan binasa. Binasa dalam arti apa? Mereka akan menyimpang dari kebenaran. Dan di sini muallif, penulis, tidak menyebutkan riwayat yang masyhur. Yushiku antan zila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja akan turun kepada kalian batu dari langit. Hampir saja turun hujan batu. Gara-gara kalian meninggalkan sabda Nabi SAW dalam rangka untuk membela pendapat orang lain. Qala Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah mengatakan setelah beliau menyebutkan athar ini, wa fi kalami Ibni Abbasin ma yadullu ala anna man balaghahu dalil. Dari pernyataan Ibnu Abbas menunjukkan bahwa orang yang sudah mendapatkan dalil, falam ya'khud bihi, kemudian dia tidak mengambilnya, taqlidan li imamihim, karena taklid kepada imamnya, fa innahu yajibul inkaru alaihi bit taqlid li mukhalafatid dalil. Maka wajib untuk mengingkarinya bahkan dengan keras karena dia telah menyalahi dalil. Sehingga yang diingkari adalah sikapnya. Meskipun bisa jadi kita membenarkan kedua pendapat itu. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, ada di Fathul Majid ya, Syarah Kitabut Tauhid, Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Wa qala aidan, Syekh Abdul Rahman bin Hasan juga mengatakan, wa qad ammat al balwa bi hadzal munkar. Khususan mimman yantasibu ilal ilmi nasabu al-haba'ila fi saddi anil akhdi bil kitab wa sunnah. Dan musibah seperti ini telah menyeluruh, yaitu bentuknya kemungkaran seperti yang kita lihat, terlebih terhadap mereka yang yantasibu ilal ilmi, yang menyatakan dirinya senang belajar, baik talibul ilmi atau seorang ahlul ilmi. Mereka telah memasang tali dalam rangka untuk menghalangi mengambil Al-Quran dan Sunnah. Wasaddu an mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menghalangi masyarakat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan perintah serta larangan beliau. Famin dhalika qauluhum, di antaranya ada yang mengatakan, la yastadillu bil kitabi wa sunnati illa al mujtahid. Enggak boleh berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid. Jadi kalau kita enggak boleh, itu wewenang mujtahid, bukan wewenang masyarakat awam. Karena masyarakat awam itu bodoh, sehingga kita enggak boleh berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus yang boleh gimana Pak? Kita hanya boleh mengikuti apa pendapat ulama. Kalau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, enggak boleh. Lalu dia mengatakan, wal istihadu qad inqata'a, dan istihad itu sudah putus masa ijtihad sudah putus, kesempatan ijtihad sudah tutup. Karena itu tidak ada lagi mujtahid yang baru. Ijtihad sudah tertutup. Dan ini kalimat yang berbahaya. Karena ini berarti mengajarkan orang untuk jadi bodoh abadi. Sudahlah, jadi orang itu ambil gampangnya saja. Biarlah yang ribut itu ulama, kita nggak perlu ribut. Ini ulamanya dianggap ahli ribut, membahas khilaf dan seterusnya. Tayyib. Wa yaqulu, dan dia juga, mereka juga mengatakan hadzal ladzi qallatuhu a'lamu minka bil hadis wa nasikhihi wa mansukhi. Orang yang aku ikuti ini, saya taklid kepadanya, lebih paham tentang hadis dibandingkan kamu. Paham tentang nasakh dan mansukhnya. Nah, terus dalilnya mana? Saya enggak tahu. Jadinya dia enggak konsisten. Dan itu sangat sering kita jumpai di tengah masyarakat. Wallahu a'lam, prinsipnya adalah seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berbeda pendapat dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Dan kita menghadap Allah dengan mempertanggungjawabkan amal pribadi, bukan amal orang lain. Sehingga ketika Anda mengambil pendapat A, terus menghadap Allah, kenapa mengambil pendapat A? Itu kan si A bang, hebat, orang yang pintar berilmu. Yang diminta pertanggungjawaban amal pribadi kamu, bukan amal pribadi si A. Maka masing-masing punya tanggung jawab dan bersiap ketika dia mengambil pendapat, nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahu dzalika minal aqwal, dan ucapan-ucapan yang semisal, yang intinya adalah ajakan untuk meninggalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsunya. Wal i'timadu ala man yajuzu alaihi al-khata', sebaliknya dia lebih mengambil pendapat orang yang sangat mungkin berbuat salah, yaitu pendapatnya manusia biasa, yaitu para a'immah, para tokoh agama yang menyalahi dan melarang masyarakat untuk mengambil dalil. Fama min imamin illa walladhi ma'ahu ba'dul ilmi la kulluhu. Tidak ada satupun ulama kecuali dia hanya memiliki sebagian ilmu dan bukan semua ilmu. Sehingga peluang salahnya ada enggak? Sangat besar, bukan cuma ada. Karena itu wajib bagi setiap mukallaf apabila telah sampai kepadanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia memahami itu. Dalil bisa dipahami nggak? Oh, nggak bisa dipahami kecuali ulama. Lalu apa manfaatnya Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah untuk umat manusia? Berarti seharusnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ulama. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi para ulama, bukan lil alamin. Kalau kita sesuai dengan konsekuensi bahasanya Islam ini rahmatan lil alamin, berarti semua punya hak untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Wa fahmi dzalika wa fahima dzalika, dan dia faham dalil itu, ayyantahiya ilaihi wa ya'mala bihi. Maka kewajibannya adalah berpegang teguh dengan dalil itu dan mengamalkannya, meskipun ada orang yang menyalahi pendapatnya, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan ikuti al-awliya, para wali-wali, jangan ikuti para wali selain Allah. Di sini konteksnya berbicara tentang ikuti wahyu Allah yang mengajarkan tauhid. Dan jangan ikuti wali-wali selain Allah yang mengajarkan kesyirikan, yaitu para berhala. Disebut sebagai wali karena kecintaan orang yang menyembah berhala kepada berhala itu, sehingga seolah-olah berhala itu adalah walinya. Makanya seperti dulu yang pernah kita sebutkan ya, cintanya seseorang kepada sosok yang diagungkan selain Allah sampai melebihi cintanya kepada Allah. Contohnya seperti ini. Kalau ada orang cerita kepada dia, "Alhamdulillah tadi malam saya tahajud, terus saya berdoa minta rezeki ini, alhamdulillah dikasih 200.000. Alhamdulillah. Diborong kabeh daganganku laris." Dia dengar itu santai saja. Dia dengar itu enggak ada respon. Sebaliknya ketika ada yang cerita, "Aku ingin nanti duit utang 500.000. Terus saya ke kuburan Mbah Kiai Fulan. Kemudian hari itu juga ada orang yang beli daganganku langsung tek untuk 1 juta. Utang 500.000 lunas." Wah, langsung direspon. "Oh, itu memang hebat itu. Kayak ngerti tau awakmu nek kaya ngono." Padahal saya wis bolak-balik. Dia ada respon untuk menjunjung tinggi kuburan itu disebabkan ada orang yang punya pengalaman berhasil di kuburan itu. Padahal yang gagal juga banyak. Tapi lah tahu cerita. Gitu. Jadinya testimoni itu membuat dia semakin cinta kepada itu kuburan. Dan masing-masing kuburan itu punya testimoni. Testimoni untuk kuburan A, testimoni untuk kuburan B. Padahal dia berkali-kali minta kepada Allah dikabulkan, gak pernah menyampaikan testimoni. Dan kalaupun dia cerita tentang testimoni itu, masyarakat santai saja ya. Mereka memuja kuburan santai saja, gak ada nilai hebatnya. Tapi kalau kuburan, wah masya Allah, responnya langsung, responnya lebih cepat. Qalilam ma tadzakkarun, betapa sedikitnya mereka mengingat. Wa qala, Allah juga berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Apakah belum cukup bagi mereka dengan kitab yang aku turunkan kepada mereka, yang itu dibacakan kepada mereka? Dibacakan berarti dipahami. Karena kita membaca tujuannya apa? Memahami. Inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun, sesungguhnya itu adalah rahmat dan peringatan bagi orang yang beriman. Sudah dibaca, apakah mereka belum cukup sudah dikasih kitab, dikasih aturan? Mereka membacanya dan mereka memahaminya, masih cari-cari yang lain. Sesungguhnya dalam kitab itu merupakan rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Waqad taqaddama hikayatul ijma' ala dhalika. Dan sebelumnya telah kita sebutkan adanya ijma' dalam masalah ini. Dan penjelasan bahasanya muqallid, orang yang taklid, bukanlah ahlul ilmi. Demikian pula yang disampaikan oleh Abu Umar Ibn Abdul Bar dan yang lainnya yang menyatakan ijma' dalam masalah ini, sebagaimana pernyataan Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Wa qad balagha min ta'dhimi salafina salih li sunnah. Dan para ulama salaf di masa silam, mereka sangat mengagungkan sunnah. Sampai mereka ya'riduna 'ala sayfi. Sampai mereka mengancam dengan pedang bagi orang yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau dialog dengan Bishr al-Muraisi. Bishr al-Muraisi disampaikan oleh Imam Syafi'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan undian, yaitu mengundi siapa di antara istrinya yang mau diajak safar. Hadisnya sahih. Bishr al-Muraisi enggak terima. "Wah, saya enggak terima hadis seperti ini. Karena undian itu judi. Kok bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan undian?" Akhirnya Bishr al-Muraisi menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah undian. kemudian diadukan kepada seorang qadhi yang bernama Abul Bukhtari. Qala Imam Syafi'i, nadhartul Muraisi fil Qur'ah. Saya berdebat dengan Muraisi, diskusi dengan Muraisi tentang masalah undian. Faqala, tapi Muraisi mengatakan, wahai Imam Syafi'i, hadza qimar, ini judi, enggak boleh. Fa'ataitu Abul Bukhtari. Maka saya mendatangi Abul Bukhtari. Faqultu lahu, kemudian aku sampaikan kepada Abul Bukhtari, sami'tul Muraisi yaqul al-qur'ah qimar. Saya mendengar Muraisi mengatakan qur'ah itu judi. Qala, kata Abul Bukhtari, ya Aba Abdullah wa Imam Syafi'i, syahidun akhar wa aqtulu. Syahidun akhar wa aqtulu. Coba datangkan satu saksi saja, nanti saya akan bunuh Muraisi. Saya akan putuskan kalau dia berhak untuk dihukum bunuh. Karena Al-Muraisi, karena Abul Bukhtari adalah qadhi. Beliau pejabat negara. Jadi Imam Syafi'i sampai mengadu kepada seorang qadhi di mahkamah gara-gara ketika dialog, lawan dialognya ini menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, syahidun akhar, coba carikan satu saksi yang lain. Wa arfa'uhu 'alal khashabah wa usallibahu. Kalau kamu ada satu orang saksi lain biar memenuhi nisab syahad. Nisab syahadah, karena syahadah kan ada nisabnya ya. Biar memenuhi standar minimal syahadah sebagai saksi. Datangkan satu saksi yang lain agar memenuhi standar minimal saksi, nanti saya akan salib dia. Karena dia telah menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam kitabnya As-Sunnah, demikian pula Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca Al-Aslu Tsalits, prinsip yang ketiga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.